Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, kita merujukkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yakni adab yang kedua, terakhir berbicara tentang kesabaran. Sabar terhadap muallim, terhadap sang guru. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah bawakan di antaranya ucapan Umar bin Khattab. Bagaimana ucapannya? Tulab idadi nomor 20. Bagaimana ucapan Umar bin Khattab? Ahsan barakallahu fiik. Wajadna khaira 'aysyina bis-sabr. Ijlis. Berikutnya Ibnu Muflih, Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kisah tentang Aisyah bersama dengan dua orang putra saudaranya. Siapa dua orang tersebut? Sebutkan salah satu ya. Nomor 21. Yang pertama siapa? Ibnu kurang lengkap. Ya. Abdullah bin Atik wa Himda. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Hasan. Ijlis. Tetapi itu dibetulkan tadi, ya, bukan Ibnu Atik tetapi Ibnu Abi Atik. Ya, Ibnu Abi Atik. Abdullah Ibn Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Siddiq. Tapi berikutnya yang kedua, ya, ini yang pertama Ibn Abi Atik. Yang kedua siapa? Nomor 22. Aywa Asam Ijlis. Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar. yang satu putra daripada Muhammad bin Abi Bakar, ya, salah satu fuqaha Madinah, Al-Qasim bin Muhammad, dan yang lain cucu daripada Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Muhammad. Taib, apa yang dikisahkan di situ? Apa yang dikisahkan di situ? Tapi pertanyaannya yang lebih mudah, di antara dua orang ulama besar ini, Ibnu Abi Atiq dan Al-Qasim Ibn Muhammad, itu yang sering salah lahan dalam berbicara siapa? Pertanyaan mudah. Ya. Tayyib Takmili. Nomor 15. Al-Qasim Ahsan. Warakulahi. Ijlis. Nomor 16. Apa ucapan Aisyah terkait dengan seringnya lahan tersebut yang kemudian membuat Al-Qasim dongkol terhadap bibinya tersebut? Apa ucapan Aisyah radhiyallahu anha? Apa yang diucapkan? Taib nomor 17. Fadal. 18. Lanjutkan nanti. Artinya di situ syahidnya belum ketemu, belum disampaikan. Sudah betul ya, malak la tahaddats kama yatahaddats ibnu akhi hadza. Lanjutannya bagaimana? Inni qad alimtu min aina atait. Lanjutkan. Taib, dibantu untuk melengkapi, ya, tadi sudah betul, tinggal dilengkapi saja. Nomor 19. Iya, naam. Ahsan, barakallahu fiik. Dan itu ibu daripada Al-Qasim siapa? Seorang ajam, ya. Seorang bukan dari bangsa Arab. Ya. Dia bekas budak, bekas hamba sahaya. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Ijlisu. Sehingga terjadi banyak lahan, kesalahan. Karena yang ini diajari oleh ya seorang Arab dan memang Qurasy bahkan ya. Sedangkan yang ini dia putra dari Ummul Walad. Ummul Walad itu bahasa lain daripada hamba sahaya perempuan yang digauli oleh tuannya yang kemudian melahirkan anak. Ini disebut umul walad. Sehingga dengan itu Al-Qasim dongkol terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Di saat Al-Qasim ini hendak sholat dan hidangan telah tersedia, apa kalimat Aisyah yang diucapkan kepada Al-Qasim? Ini syahidnya di sini. Ya. Harus sabar menghadapi daripada apa di sini syahidnya, sikap yang kurang mengenakan dari muallim dalam perkara ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, muallimah, dia ya memberikan nasihat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada keduanya. Taib. Dari takhusus nomor 8. Apa ucapan Aisyah? Ayo asan, ijlis gudar, ya. Barakallahu fi. Ijlis antum. Nah, gudar ini kalimat untuk apa? Untuk menyebutkan tentang ya zajr, kalimat zajr sebetulnya itu. Ijlis gudar. Kalimat yang cukup keras dari Aisyah radhiyallahu anha memberikan tarbiyah kepada Al-Qasim. Kemudian kisah daripada Muhammad bin Sirin terhadap gurunya Abdullah bin Umar. Bagaimana kisahnya? Nomor 5. Betul. Bagaimana kisahnya? Naam. Ayo asan, itu sisi syahidnya di situ. Kemudian apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar terhadap Ibnu Sirin? Kalimat zajarnya bagaimana? Innaka, sebelum kalimat itu, innaka ladhakhm, ya, ala tada'ni astaqri lakal hadith. Tayyib ahsan barakallahu fi ijlis. Innaka ladhakhm, ini kalimat, ini juga kalimat zajar yang keras. Kalimat dhakhm biasa ya dipakai untuk menyebutkan ya, isyarah kepada sikap gegabah dan kilatul adab. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Adab Syar'iyah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-thalif, yani al-adabu salif, adab yang ketiga. an yang durahu bi'ainil ijlal. Sepantasnya seorang talib memandang gurunya dengan pandangan pemuliaan. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, bagaimana Musa yang memiliki sekian banyak keutamaan, di saat kemudian ada satu keutamaan tidak ada pada dirinya dan dia butuh untuk belajar keutamaan tersebut pada yang lain, maka beliau memposisikan diri sebagai tilmid, sebagai murid, dan merendahkan dirinya di hadapan sang guru, yakni Khidir, dengan kalimat hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Kemarin telah kita jelaskan ya, sisi tawadhu dari ucapan ini, juga ucapan Ibnul Jauzi menjelaskan sisi dari kalimat ini, menunjukkan akan apa? Mubalaghah fi ihtiram wa 'idham. Sehingga diucapkan juga oleh Sahibul Mufhim Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya meriwayatkan hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ubadah ibn Samit bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk umatku. Jadi bukan di atas jalanku. Malam yujil lakabirana, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengenal, tidak mengetahui hak daripada orang yang alim di antara kami. Haknya apa? Haknya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Taala sebutkan itu merupakan hukukul ulama. Jadi, mengenal hak seorang alim itu artinya mengenal hak daripada ilmu yang ada pada dirinya. Mengenal kadar daripada keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul ilm. Di mana Allah menyatakan, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرُجَاتٍ. Allah mengangkat derajatnya dengan sangat tinggi. Dengan keimanan dan dengan diberi ilmu. Sekian derajat. Sehingga ihtiramul ulama, memuliakan orang yang alim, terlebih itu adalah guru kita, menjaga hak-hak mereka, itu merupakan taufik dari Allah dan hidayah. Dan itu merupakan fadilah bagi orang yang melakukannya. Bukan perendahan diri. Sedangkan orang yang tidak memuliakan ulama, tidak menjaga hak-hak mereka, maka dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Dan dia termasuk daripada orang-orang yang merugi, jauh dari hidayah. Ibnu Muflih menyatakan, wayam bagi ihtiramul muallim wattawadu lahu. Wayam bagi dan sepantasnya ihtiramul muallim, memuliakan daripada muallim, wa tawadu'lah dan tawadu' kepadanya. Wa kalamul ulama fi dzalika ma'ruf. Dan kalam para ulama terkait dengan perkara tersebut itu sangatlah ma'ruf. Disebutkan dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Menjaga adab dan menunjukkan sikap tawadhu serta butuh kepada ilmu yang ada pada ulama tersebut. Ini merupakan hak mereka. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ya ihtiramnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, mengagungkannya sebagai seorang muallim di samping sebagai tentunya seorang rasul. Beliau berkedudukan sebagai muallim dan para sahabat adalah murid-murid beliau, murid-murid awal pada umat ini. Ibnu Mufli menyatakan waqad tawatara ta'zimu sahabah radhiyallahu anhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah mutawatir berita tentang ta'zimu sahabah, pengagungan para sahabat radhiyallahu taala anhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ghaya hatta baharul a'da, sampai pada puncak, ila ghaya ya, menyebabkan musuh-musuh mereka ya, itu sampai terheran-heran. Bagaimana luar biasanya pemuliaan para sahabat Rasul kepada beliau. Kama fi hadithi sulhil hudaibiyah, sebagaimana dalam hadis sulhul hudaibiyah wa ghairihi dan yang lainnya. Wa kama fi qawlihi ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan pakai kama ya. Wa qawluhu ta'ala ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini Ibnu Muflih membawakan ayat ini yang merupakan perintah beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Jangan pula menyeru beliau dengan sebagaimana kalian menyeru satu dengan yang lain, dengan memanggil langsung namanya. Hal itu, dua perkara tadi, mengangkat suara dengan volume lebih tinggi dari suara Rasul, itu menyebabkan antah batu amalukum, ya, akan menyebabkan gugurnya amalan kita. Yang kedua, memanggil dengan sebutan langsung sebagaimana kita memanggil satu dengan yang lain, memanggil nama. Ada adab-adabnya terhadap orang yang alim. Dalam kaitannya dengan ini adalah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka panggilannya adalah dengan ya Rasulullah, ya Nabiullah, dengan kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Umar bin Khattab menyatakan jelasnya ini masih ucapan Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Wa qawlu Umar jalasna haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Umar bin Khattab, kami duduk haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi janazatin, duduk yakni pada satu jenazah. Biasa seperti itu ya, para sahabat mereka memakamkan jenazah, kemudian mereka duduk sambil menunggu jenazah tersebut selesai dimakamkan. Ka'anna ma'ala ru'usina thoir, seolah-olah pada kepala-kepala kami ada burung yang hinggap. Tadi itu tadi gambaran bagaimana ta'zim, memandang dengan ainul ijlal kepada ulama, dan itu dicontohkan oleh generasi umat yang pertama, yakni para sahabat kepada Rasul, dan juga generasi setelahnya mereka memperlihatkan hal tersebut terhadap para ulama mereka. Kembali kepada ucapan Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, wa ya'taqidu fihi darajatal kamal, dan berkeyakinan pada sang guru darajatal kamal, derajat kesempurnaan. Ini kalimat ini tentu berlebihan ya, dan sebagaimana yang ma'ruf diucapkan oleh Al-Imam Malik, setiap orang itu bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya kecuali Rasul. Terkait dengan ini tentunya tidak dibenarkan untuk berkeyakinan pada sang guru bahwa dirinya berada dalam darajatul kamal. Akan tetapi tentu yang dimaukan oleh penulis juga bukan berarti dia ma'sum. Darajatul kamal di sini bukan berarti ma'sum. Tapi maksudnya wallahu ta'ala alam bisawab, husnudzon terhadap keilmuan yang ada pada sang guru. Dan ini keterkaitannya dengan adab sebelumnya terkait dengan dia kepada syekh yang pertama, adab yang pertama di dalam dia menuntut ilmu, mencari daripada guru tersebut ya, dengan betul-betul yang telah terseleksi manhajnya, keilmuannya, dan semisalnya. Dan itu pun juga tetap tidak boleh untuk kemudian berkeyakinan darajatul kamal ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidaklah ada daripada alim melainkan di sisinya hanya sebagian daripada ilmu. Tidak ada yang menguasai ilmu seluruhnya. Taib. Jadi memandang dengan pandangan pemuliaan dan tentunya husnudzon terhadap pencapaian ilmu yang ada pada sang guru. Fa inna dzalika aqrab ila naf'ih. Yang demikian itu akan lebih dekat kepada kemanfaatan bihi terhadap ya dirinya dengan itu. Wa kana ba'du salaf idza dzaba ila syaikhihi tasaddaqa. Dan adalah sebagian salaf dahulu apabila dia pergi menuju ke gurunya bersedekah bisyai dengan sesuatu, waqal, dan kemudian berdoa kepada Allah, dijadikan sedekahnya itu sebagai wasilah tawassul dengan amalan saleh, meminta kepada Allah, Allahumma stur aiba syaikhi anni, ya Allah tutupilah aib kekurangan guruku dariku, wala tadhhab barakatu ilmihi minni, dan jangan sampai, atau wala tudhhib barakata ilmihi minni, jangan kau hilangkan barokah ilmunya dari diriku, ya Allah tutuplah aib-aib guruku, karena yang namanya guru pasti ada aibnya, namanya manusia pasti ada aibnya, pasti ada kekurangannya. Di saat kekurangan tersebut kemudian menonjol pada sang guru terlihat, maka hal itu akan mengurangi daripada kesiqahan sang murid terhadap gurunya. Wala tudhib barakata ilmihi minni, yang dengan itu akan hilang keberkahan ilmunya dari sang murid. Allah hilangkan keberkahan tersebut dari sang murid. Sehingga murid ini berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah aib guruku dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya padaku. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata Asy-Syafi'i dengan taradhi, dan itu adalah doa semoga Allah meridai beliau. Kuntu usaffiqul waraqata baina yaday malikin, dahulu aku membuka, ya, membuka waraqah, membuka kertas, ya, membuka bukunya, kitabnya, ataupun kalau bentuknya adalah kertas, belum dijilid seperti ini, di hadapan Malik, gurunya, Imam Malik, sofhan rafiqan, dengan sangat pelan, lembut, haibatan lahu, karena gentar terhadap sang guru, ya, karena wibawanya Imam Malik, li'alla yasma waqa'aha, supaya Imam Malik tidak mendengar jatuhnya kertas itu, ya, pada saat dibalik, ya, jadi pelan begitu supaya tidak terdengar suara membalik halaman tersebut. Waqala Rabi', berkata Rabi', yaitu Ibn Sulaiman Al-Muradi, seperti yang telah lewat. Mastara'tu an asrab al-ma'a wa Syafi'i yandur ilayya haibatan lah. Aku tidak berani lancang untuk minum air dalam keadaan Syafi'i, gurunya, memandang kepadaku karena gentar terhadapnya, karena wibawa yang ada pada Asy-Syafi'i. Kalau tadi Al-Imam Asy-Syafi'i gentar terhadap Imam Malik gurunya, maka Ar-Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi gentar terhadap Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i juga menyatakan, idza ra'aitu rajulan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Muhammadin atau min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat seseorang dari ashabul hadis, maka seolah-olah aku melihat seseorang dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim. Ya, memandang dengan pandangan pengagungan, seolah-olah adalah seorang sahabat Nabi karena hadis yang ada pada dirinya. Ahmad ibn Hamdun Al-Qassar menyatakan, sami'tu Muslim ibn al-Hajjaj, aku mendengar Muslim ibn al-Hajjaj, waja'a ila Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dalam keadaan wawuhal. Waja'a ila Muhammad. Dalam keadaan dia datang kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Faqabbala baina aynaihi waqal. Lantas Imam Muslim mencium kening atau apa dahi ya, baina ainai, berarti mencium dahi Al-Bukhari, di antara dua mata Al-Bukhari, dicium dahinya. Waqal, sambil mengucapkan kalimat. Da'ni hatta uqabbila rijlaik. Biarkan aku mencium kedua kakimu. Sampai sedemikian rupa. Al-Imam Muslim kepada gurunya. Ya ustadz al-ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Wa sayyidal muhadditsin, dan penghulunya para ahlul hadis, wa tabibal haditsi fi ilalih, dan dokternya hadis pada penyakit-penyakitnya. Ya, ini paling paham terhadap berbagai macam illah-illah penyakit-penyakit dalam hadis. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Adab Syar'iyyah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, kunna julusan fil masjid. Dahulu kami duduk-duduk di masjid. Ini kaitannya bukan dengan jenazah. Kalau tadi Umar bin Khattab kaitannya dengan jenazah. Ini bukan. Kunna julusan fil masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tiba-tiba Rasulullah SAW keluar, karena memang rumah beliau bersampingan ya, dan berdampingan dengan masjid. Fajalasa ilaina, lantas beliau duduk di sisi kami. Faka'anna ala ru'usina thair, maka seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Langsung hening seketika itu ya. Seolah-olah di kepala-kepala kami itu ada burung, itu gambaran bagaimana heningnya suasana. Karena di saat ada burung ya bertengger di atas kepala kita, kita gerak sedikit jadi ya akan terbang. Sehingga di sini gambaran bagaimana para sahabat dalam majelis Rasul itu begitu sangat khidmat ya. La yatakallam ahadun minna, tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di sini pentingnya adab. Mengulang kembali apa yang pertama kali kita pelajari. Pentingnya adab. Al-Imam Malik berkata kepada seorang pemuda, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, ta'allam al-adab qabla anta ta'allam al-ilm, belajarlah adab sebelum kau belajar ilmu. Diriwayatkan pula dari Al-Layth bin Sa'ad, di saat melihat para ashabul hadis, para perawi hadis, para murid ya, ada sesuatu yang Al-Layth bin Sa'ad tidak menyukainya, mungkin karena berisik, ramai ya. Maka Al-Layth bin Sa'ad menyatakan, ma hadza, apa ini? Antum ila yasirin minal adab akhwat minkum ila kathirin minal ilm. Kalian kepada sedikitnya adab itu lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Artinya apa manfaatnya kalian banyak ilmu, banyak hadis, kalau tidak kalian amalkan. Tidak kalian perhatikan adab-adab. Sehingga memang sangat dibutuhkan sekali yang namanya adab. Terkait dengan ini juga Al-Imam Syafi'i menyebutkan 3 bait yang kalian sudah hafal, yang sudah sering disebutkan. Isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yazuk murat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Masih ada yang ingat? Isbir ala muril jafa min muallimi. Sabarlah atas pahitnya kekasaran dari seorang pengajar gurumu. Faina rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena sungguhnya meresapnya ilmu, merasuknya ilmu itu pada ucapan-ucapan kasar itu. Wa man lam yadhuk murat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, tajarra dzullal jahli tula hayatihi, dia harus menenggak kerendahan jahil, kerendahan kebodohan sepanjang hayatnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan siapa yang lepas belajar di waktu mudanya, masih usia muda, usia emas, dia tidak gunakan untuk belajar agama, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirkan dia 4 kali takbir sholat jenazah, ya, anggap dia sudah mati. Seorang pemuda kok dia hendak menelantarkan usia mudanya, tidak mau belajar tentang agama, maka fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.